إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين جماعة سيدان جمعة yang berbahagia. Sesungguhnya Rasul yang pertama diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan sekaligus sebagai Nabi yang pertama. Hal itu disebutkan di dalam hadis Rasul alaihissalatu wassalam. Di antaranya adalah apa yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim di dalam sahih keduanya, yaitu ketika Nabi alaihissalatu wassalam menceritakan tentang sebuah kejadian yang kelak akan terjadi di hari kiamat, suatu peristiwa yang akan terjadi nanti di alam akhirat, yaitu ketika semua manusia berkumpul dan mereka mendatangi satu persatu Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tujuan yang sama, yaitu meminta syafaat dari para nabi dan para rasul. Ketika manusia datang kepada Nabi Nuh, mereka mengatakan, "Ya Nuh, innaka awwalur rusuli ila ahlil ard." Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus kepada penghuni dunia. "Wa qad sammakallahu 'abadan syakura." Dan Nuh, engkau adalah orang yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jal dengan hamba yang bersyukur. Isfa'lana ila rabbik. Maka mohon, berikanlah syafaatmu kepadaku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mereka manusia meminta kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Setelah sebelumnya mereka menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihissalatu wassalam sebagai Rasul yang pertama yang Allah utus kepada ahlil ard, kepada penghuni dunia, dan orang yang telah disifati oleh Allah Azza wa Jal sebagai hamba yang bersyukur. Mereka meminta agar diberikan pertolongan, agar diberikan syafaat, agar diberikan kemudahan dan ketika mereka berada di alam akhirat. Nami khonikin rahimani wa rahmukumullah. Jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalatu wassalam adalah asyrat qurun, ada 10 generasi. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana baina Nuhin wa Adam asyrat qurun, adalah jarak antara Nabi Adam dan juga Nabi Nuh adalah selama 10 generasi. Kulluhum ala syari'atin min alal haq, yang semua orang di kala itu mereka hidup di atas syariat yang benar, yaitu mereka mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, mereka hanya beribadah dan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Fakhtalafu, setelah generasi itu maka manusia pun mereka bercerai-berai, mereka pun berbeda antara satu dengan yang lain. Mulai di antara mereka ada yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang berbuat kesyirikan. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. Maka kemudian Allah Azza wa Jal mengutus para nabi dan para rasul sebagai pembawa kabar gembira dan sekaligus sebagai pembawa 6 peringatan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ada 5 orang saleh yang hidup di kala itu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yahutha wa ya'uqa wa nasra. Allah mengatakan, wa qalu la tadharunna, dan mereka saling mengatakan antara satu dengan yang lain, la tadharunna alihatakum, janganlah kalian meninggalkan tuhan-tuhan kalian. Itu mereka saling menguatkan untuk berbuat kesyirikan, untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa la tadharunna waddan, dan janganlah kalian meninggalkan wadd. Wa la suwa', dan demikian juga suwa'. Wa la yaghuts, dan demikian juga yaghuts. Wa ya'uq wa nasra, dan juga ya'uq dan juga nasr. Nabi khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. 5 orang saleh yang hidup kala itu. Waddan, suwa'an, yaghuts, ya'uq dan nasra. Siapakah mereka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Asma'u rijalil salihin. Mereka itu adalah nama-nama orang saleh. Min qaumi Nuhin, yang berasal dari kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Falamma halaku, ketika mereka semua meninggal dunia, auhasyaitanu ilaihim, maka syaitan mewahyukan kepada sebagian manusia, alinsibu ala majalisihim alladzina kanu yajlisuna alaiha ansaban. Ketika 5 orang itu telah meninggal dunia, maka syaitan mengajarkan kepada umat manusia, mewahyukan, menyerukan kepada umat manusia agar mereka membuat sesuatu, membuat patung, membuat gambar, dan diletakkan di tempat di mana mereka duduk ketika masih hidup. Dengan harapan apa? Barakallahu fikum. Dengan harapan ketika orang-orang yang hidup di kala itu melihat kepada gambar mereka, kepada patung mereka, maka akan timbul di hati mereka kesemangatan untuk beribadah sebagaimana mereka 5 orang saleh ini, mereka bersemangat di dalam beribadah semasa hidup mereka. Fafa'alu falam tu'bad. Maka orang-orang di kala itu pun mengikuti dan menuruti ajaran syaitan. Mereka pun bikin gambar-gambar, dan mereka pun bikin patung-patung, dan diletakkan di tempat di mana mereka biasa duduk ketika mereka masih hidup. Falam tu'bad. Dan di awal kejadian, di awal mulanya, patung-patung dan gambar-gambar itu lam tu'bad, tidak disembah dan tidak diibadahi. Namun barakallahu fikum, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hatta idza halaka ulaik, namun ketika generasi itu mereka telah meninggal dunia, wa tunsahul ilm, dan ketika ilmu telah dihapuskan, ubidat, maka patung-patung dan gambar-gambar itu pun kemudian menjadi disembah oleh generasi yang setelahnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita renungi dan kita cermati, kita perhatikan bagaimana halusnya syaitan, musuh abadi kita, yang tidak akan pernah berhenti permusuhan antara kita dengan mereka. Mereka berupaya untuk menyesatkan umat manusia dengan berbagai macam cara yang mereka telah siapkan dan mereka perbuat. Dari mulai cara yang paling halus, dengan cara yang tidak terlihat, dengan cara yang samar, dengan cara yang syubhat. Mereka menginginkan agar umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak langsung mereka serukan kepada umat manusia, sembahlah 5 orang yang saleh itu. Tidak. Namun lihat barakallahu fikum, mereka mengatakan kepada manusia, buatlah patung-patung dan gambar-gambar sehingga kalian akan bersemangat, kalian akan termotivasi dan ingin mencontoh mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Undur, ini awal kalinya. Ini sebab pertamanya mereka membuat patung-patung dan gambar-gambar. Namun ketika generasi ini pun berganti dengan generasi berikutnya, ketika generasi telah meninggal dunia, berganti dengan generasi setelahnya, dan ketika ilmu itu sudah tidak ada lagi, maka generasi yang setelahnya mereka pun kemudian dibisikkan oleh syaitan dan disuruh oleh syaitan untuk menyembah 5 orang soleh yang telah nambar Allah fi diabadikan gambar mereka di dalam gambar-gambar dan patung. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. كم مسلمين جمع صلاة جمعة حفظني وحفظكم الله جميعا. Di dalam khutbah yang pertama yang singkat tadi, kita bisa mengetahui bahwa di antara sarana dan alat yang digunakan oleh syaitan untuk menyebarkan kesyirikan di awal generasi terjadi kesyirikan itu di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam adalah dengan membuat gambar-gambar dan juga patung-patung. Maka untuk itulah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika Nabi alaihissalatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang didakwahkan oleh beliau alaihissalatu wassalam adalah melarang umatnya untuk membuat dan membuat foto-foto dan juga patung-patung makhluk bernyawa. Di dalam banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menegaskan hal tersebut. Beliau mengatakan innal ladzina yasna'una hadhihi suwar yu'adzabuna yaumal qiyamah qila lahum ahyu ma khalaqtum. Kata Nabi sallallahu wasallam innal ladzina yasna'una hadhihi suwar, sunya orang-orang yang membuat gambar-gambar makhluk bernyawa ini, yu'adzabuna yaumal qiyamah, mereka akan diazab hari kiamat. Yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka, ahyu ma khalaqtum, wahai sekalian manusia, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan. Yang menggambar manusia, maka kelak gambar itu akan datang pada kiamat dan akan diadakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan orang yang membuatnya akan dikatakan kepadanya, hidupkanlah gambar yang telah engkau perbuat. Gambar, hidupkanlah gambar yang telah engkau buat dan telah engkau bikin. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam riwayat Bukhari Muslim, "Man sawwara suratan fid dunya kullifa yaumal qiyamah bi an yanfukha fihi ar-ruh wa laysa binafikhin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sawwara suratan fid dunya," barang siapa yang membuat gambar makhluk bernyawa di dunia, ketika di dunia, kullifa yaumal qiyamah, maka dia akan diperintahkan pada hari kiamat, an yanfukha fiha ruh, untuk meniupkan ruh pada gambar yang telah dia bikin. Walaysa binafikhin, dan dia pun tidak bisa untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut. Yang lebih keras, Rasulullah SAW mengatakan, in ashaddan nasi adaban yaumal qiyamah al-musawwirun, sesungguhnya orang yang paling keras, yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah mereka, orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun kalau kita melihat kehidupan kita sekarang, betapa besarnya fitnah di tengah-tengah kaum muslimin dan kaum muslimat yang mereka tersibukkan dengan urusan foto memfoto dan gambar menggambar. Tidak ada satu momen pun yang terlepas dari cepretan kamera. Bahkan ketika mau makan pun difoto. Entah apakah dia membaca bismillah ketika mau makan. Ketika mau tidur pun tidak lepas dari kameranya. Dan kemudian menyebarkannya kepada orang lain. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah dan ketahuilah itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Yang pertama, karena itu adalah wasilah kepada kesyirikan. Sebagaimana dulu terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Sebagian orang mungkin kita dapati jumpai mereka, mereka akan tenang. Ketika mau pergi jauh, menyimpan foto seseorang yang dianggapnya sebagai waliullah di dompet mereka. Dan merasa takut dan khawatir apabila bepergian lupa tidak membawa foto orang tersebut. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Di mana Allah Subhanahu wa taala? Apakah foto itu lebih bisa menjaga dia daripada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Nabi mengajarkan kepada sahabat Ibnu Abbas di dalam usia yang masih kecil. Idza sta'anta fasta'in billah. Wa ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, minta sama Allah. Dan kalau kamu minta perlindungan, minta sama Allah Azza wa Jalla. Namun gara-gara foto itu, kemudian keyakinan umat Islam pun rusak dan merasa tidak tenang kalau tidak membawa foto orang yang dianggap sebagai orang yang soleh atau dianggap sebagai wali. Dia akan merasa rumahnya akan lebih utama apabila dipajang gambar-gambar tokoh ataupun orang-orang yang dianggap wali. Dan merasa kurang afdal kalau tidak ada gambar tersebut. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di mana Allah Azza wa Jalla? Bukanlah Allah yang menciptakan orang-orang tersebut? Bukanlah Allah yang telah menghidupkan mereka? Dan bukanlah Allah yang telah mematikan mereka? Dan bukanlah Allah yang telah mengatur urusan hidup dan mati mereka? Kenapa kita tidak meminta sama Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan kita gantungan hidup kita dengan gambar-gambar semacam itu. Yang kedua, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan tersebar fitnah gambar menjadi wasilah terjadinya keretakan dan kerusakan hubungan rumah tangga. Bagaimana tidak? Ketika seorang suami memfoto dirinya dan menyebarkannya di media sosial. Demikian juga istri dan semua orang bisa untuk melihat dan menikmatinya. Maka orang-orang yang ada penyakit dalam hati ingin untuk mendapatkan dan memiliki orang yang ada di gambar tersebut. Padahal mungkin dia sudah bersuami, mungkin dia sudah beristri. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Persinggungan terjadi. Yang ketiga, barakallahu fikum. Dengan sarana foto yang demikian, ketika disebarkan, akan menjadi sarana maraknya kasus kriminalitas. Melihat fulan memamerkan kekayaannya di media sosial dengan uang yang banyak, dengan perhiasan yang melimpah, dengan perabot rumah yang mewah, yang mahal. Maka orang yang berpenyakit ingin untuk memiliki harta itu, padahal itu bukan miliknya. Terjadilah pencurian, perampokan, bahkan sampai pembunuhan. Ikhwan fillah azza wa jalla. Yang berikutnya adalah kelalaian. Melalaikan. Apabila kita jujur terhadap diri kita sendiri. Bertanyalah, berapa kali di dalam satu hari kita membuka mushaf Al-Quran? Dan berapa kali kita membuka kamera atau membuka handphone? Maka sungguh orang yang jujur akan mengatakan akan lebih banyak membuka handphone dan membuka kamera dibandingkan dengan membuka Al-Quran Al-Karim. Yang ini adalah kalamullah, yang ini adalah sebagai kitab suci kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah bagaimana upaya orang-orang Al-Yahud dan Nasara berupaya mereka untuk menjauhkan kita dari agama. Tersibukkan untuk menyebarkan foto-foto dan memamerkan momen-momen yang ada pada orang tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kecuali apabila gambar itulah gambar yang bersifat darurat yang tidak bisa kecuali harus dilakukan. Seperti kita sebagai warga negara yang baik harus memiliki identitas, KTP, harus ada gambarnya, harus ada fotonya. Darurat. Ketika barakallahu fikum berkendara, memiliki SIM, mengurus SIM, harus ada fotonya. Darurat. Tidak bisa dihindari, tidak mungkin orang punya SIM tidak ada fotonya. Kita punya uang, barakallahu fikum, ada gambar makhluk nyawanya. Ada gambar orangnya di situ, tokoh-tokoh atau pahlawan nasional. Yang tidak mungkin gambar itu kemudian dihilangkan. Ini darurat barakallahu fikum. Adapun yang tidak darurat, maka sudah saatnya dan sudah nambar Allah waktunya untuk segera ditinggalkan dan tidak menyibukkan dengan hal-hal yang demikian. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah azza wa jal menjaga keluarga, menjaga diri kita, menjaga anak cucu kita, menjaga teman-teman kita dan seluruh kaum muslimin dari hal-hal yang dibenci dan hal-hal yang diinginkan, yang tidak diinginkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد wal alihi wa sahbihi wa sallam aqimus salat.